بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولي الصالحين وإمام المتقين. أما بعد، para pendengar yang dimuliakan Allah، الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Al-Dhariyat ayat yang ke-10، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. Ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Allah berfirman, قتل الخراصون، binasalah para pendusta. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala, أي قاتل الله الذين كذبوا على الله. Artinya adalah Allah SWT membinasakan orang-orang yang mendusta atas nama Allah SWT. Wajahadu ayatih, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wakhadu bil batil, yang mereka tenggelam dalam kebatilan. Liyudhidu bil haq, mereka tenggelam dalam kebatilan untuk menolak kebenaran, memberikan syubhat. Dan ini adalah merupakan pekerjaan ahli syubhat. Mereka berupaya mengambil kebenaran, kemudian mereka campur adukkan dengan kebatilan, sehingga samar menjadi samar dengannya kebenaran. Dan Allah telah mengecam ahli kitab yang mereka campur adukkan kebenaran isi Taurat mereka dengan kebatilan. Kata Allah, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, janganlah kau campur adukkan yang hak dengan yang batil. وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, dan kau sembunyikan yang hak padahal kalian mengetahui. Demi Allah, tidaklah ada kebatilan yang murni kecuali ditolak oleh manusia. Tetapi setiap bentuk kebatilan dihiasi dengan kebenaran, karena itulah manusia tertolak. Setiap kelompok ahli kalam, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan seterusnya, sesungguhnya pada perkataan mereka itu ada kebenaran, yang itulah mereka menarik manusia. Tetapi kebenaran tersebut telah mereka campur adukkan dengan kebatilan. Maka setiap bentuk kesesatan dalam agama Islam, semuanya pasti mereka akan lekatkan dengan kebenaran yang sedikit, yang mereka campur adukkan dengan kebatilan. Dengan kebenaran inilah orang tertipu. Contoh yang mungkin kita dapat berikan, berapa banyak orang-orang tertipu ketika menilai seorang dianggap dia sebagai wali Allah, padahal dia dukun. Boleh jadi karena dalam pembicaraannya menggunakan kata-kata Al-Quran yang dicampur adukkan dengan kata-kata lainnya. Boleh jadi dia memang memakai simbol-simbol keislaman dengan serbannya, tasbihnya, dan seterusnya, dengan gelar-gelar keislaman, dengan gelar haji, dan seterusnya. Praktik, esensi praktiknya adalah perdukunan, kehana. Karena itulah orang tertarik dan tertipu. Kalaulah ada kebatilan, tampil dengan kebatilan semata, tidak akan diterima manusia. Tapi dia dengan iming-iming. Lihatlah bagaimana syaitan memperdaya bapak kita Adam alaihissalam. Dia tidak memperdayakan Adam dengan cara yang terang-terangan, sehingga dengannya Adam keluar daripada surga. Tapi berkata Iblis alaihi la'natullah kepada Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, maukah engkau kutunjukkan kepada pohon yang membuat engkau jika kau makan buahnya akan berkekalan. Adam pun tertipu dengannya. Maka segala macam bentuk kebatilan pasti dalamnya ada kebenaran, dan dengan itulah mereka menarik simpati manusia untuk mengikutinya. Begitulah pekerjaan ahlul batil, ahlu asyubhat. Yudhidu bilhaq, dengannya mereka akan mencampur adukan kebenaran, membatalkan kebenaran, menolaknya. Alladzina yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun, mereka adalah orang-orang yang berkata-kata atas nama Allah, atas nama agama Allah, apa-apa yang tidak mereka miliki ilmu padanya. Siapa mereka? Allah katakan, qutil kharrasun, terbunuhlah mereka, binasalah mereka, para pendusta. Alladzina hum fi ghamratin sahun, mereka adalah orang-orang yang tenggelam dalam kelalaian mereka. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, ay fi lajjatin minal kufri wal jahli wadzalal, mereka dalam tenggelam dalam lautan kekufuran, kejahilan, dan kesesatan. Allahul musta'an, mereka lah yang diancam Allah SWT, mereka lah yang binasa. Setiap orang-orang yang mendustakan atas nama Allah SWT, mendustakan agama, mengatasnamakan Allah SWT, yang mereka tenggelam dalam kejahilan, kesesatan, maka mereka adalah orang-orang yang diancam Allah dengan kemurkaannya. Yas'aluna ayyan, yas'aluna ayyana yaumuddin, mereka bertanya dalam bentuk pelecehan, yas'aluna ayyana yaumuddin, mereka bertanya, yakni orang-orang kufar bertanya, ayyana yaumuddin, kapan datangnya hari kiamat. Mereka bertanya bukan istifham karena kejahilan, mereka bertanya bukan karena mereka tidak mengerti, tidak mengetahui jawabannya. Mereka bertanya untuk memperolok-olok, lisukhriya. Yas'aluna ayyana yaumuddin, mereka dengan keraguan-raguan, dengan pendustaan bertanya kepada Muhammad, kapan yang kau janjikan akan terjadi? Kapan hari berbangkit terjadi? Kapan kiamat akan datang? Kapan manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya? Mereka merasa hal itu adalah merupakan hal yang mustahil, tidak terjangkau oleh akal pikiran mereka. Dan tidak sedikit generasi mereka berkembang sampai saat ini. Orang-orang dahriyun yang mengatakan tidak ada pencipta alam semesta, tidak ada kiamat, tidak ada hari berbangkit, tidak ada siksa kubur, tidak ada azab kubur. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan ini saja. Namutu wa nahya wa ma yuhlikun illa ad-dahr. Kami hidup dan kami mati, tidak ada yang binasakan kami kecuali karena zaman saja. Mereka menolak hari berbangkit. Dan tidak sedikit daripada kaum falasifah menolak hari berbangkit. Dan diikuti oleh kaum batiniyah. Kaum batiniyah pun menolak hari berbangkit, menolak yang namanya padang mahsyar. Pemahaman batiniyah adalah pemahaman tersebar dalam sekian rentang waktu, dan mereka menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Yang mengatakan seluruh Al-Quran adalah merupakan simbol-simbol belaka. Surga dan neraka bukanlah hakiki, semuanya simbol-simbol belaka. Hari berbangkit seterusnya adalah simbol belaka. Mereka merustakan hari berbangkit. Tidak ada azab, tidak ada nikmat, semua hanyalah merupakan yakni simbol-simbol yang dengannya para nabi berhasil menarik umat untuk mengerjakan apa-apa yang mereka perintahkan. Allah musta'an. Maka Allah menjawab, yaumahum 'alan nar yaftanun. Hari itu yang mereka tanyakan, hari kiamat adalah hari ketika mereka diazab karena kebatilan mereka. Allah akan katakan kepada mereka, dzuqu fitnatakum. Rasakanlah sekarang azab kalian. Neraka yang membakar mereka. Apa-apa yang mereka dustakan akan mereka hadapi ketika telah menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Bahkan ketika di alam barzakh pun mereka telah diazab oleh Allah SWT. Yang mereka dustakan tentang azab kubur, tentang azab berbangkit, akan mereka temukan. Allah akan katakan kepada mereka, dzuqu fitnatakum, hadza alladzi kuntum tasta'jilun. Rasakan azab untuk kalian, ini yang dahulu kalian minta disegerakan. Orang-orang kufar Quraisy minta kepada Rasulullah SAW agar menyegerakan azab. Demikian juga umat-umat Nabi sebelum Rasulullah SAW. Mereka minta agar segerakan azab, ditumpahkan azab segera. Kaum Nabi Lut minta agar segerakan azab, kaum Nabi Nuh pun demikian. Mereka menentang para rasulnya. Demikian juga orang-orang Quraisy. Wasta'jilunaka bil azab. Kata Allah, wasta'jilunaka bil azab. Mereka minta kepadamu agar segera diturunkan azab. Allah musta'an. Menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang telah meninggal, terbukalah baginya hakikat daripada kehidupan itu sendiri. Telah tibalah dia kepada ainul yakin, bahkan hakul yakin. Apa-apa yang dahulu diragukan, bahkan didustakan, ketika telah terbentang baginya alam barzakh, ketika telah masuki alam barzakh, akan terbukalah, tersingkaplah semua hakikat daripada apa-apa yang didustakan. Kata Allah SWT, hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun, inilah yang dahulu kan minta segerakan, berupa azab Allah Subhanahu wa taala, siksaan yang dahsyat. Kemurkaan Allah SWT, kebencian Allah SWT. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, setelah itu Allah SWT berbicara tentang awliya Allah, wali-wali Allah. Setelah Allah berbicara tentang azab, siksanya kepada orang-orang kufar, maka setelah itu didatangkan ayat-ayat yang menghibur kaum muslimin. Dan inilah yang disebut dengan nama uslub Al-Quran. Bahwa Al-Quran senantiasa mengiring antara targhib dan tarhib, antara ancaman dan janji-janji. Maka Allah SWT berfirman dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19, innal muttaqina fi jannatin wa'uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Maka Allah SWT datangkan kepada kita keadaan orang-orang yang beriman dan bertakwa untuk menghibur orang-orang beriman. Sabarlah kalian dalam keadaan apapun di dunia kalian. Sesungguhnya kelak Allah SWT akan berikan kepada kalian atas ganjaran kesabaran kalian kenikmatan yang tiada terhingga. Allah katakan, innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannatin wa'uyun, akan berada dalam taman-taman di surga yang dalamnya ada mata air yang banyak. Maka Allah katakan di sini, innal muttaqin, sungguhnya orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang mengerjakan perintah Allah SWT. Orang-orang yang menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Mereka lah orang-orang bertakwa. Maka bagi orang-orang bertakwa, Allah siapkan bagi mereka jannat. Surga yang dipenuhi dengan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang rindang. Yang begitu indahnya. Karena itulah surga disebut dengan jannah. Artinya kebun yang tertutupi dari panas. Buah-buahnya rendah. Qutufuha daniyah. Buah-buahnya rendah. Alangkah nikmatnya segala macam bentuk kenikmatan di surga. Buah-buahnya rendah. Dalamnya ada air-air sungai yang mengalir sebagaimana diinginkan oleh orang tersebut. Tajri min tahtil anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka berkekalan padanya selama-lamanya. Kata Allah SWT, fi jannatin wa'yun. Mereka dalam taman-taman. Wa'yun. Mata-mata air. Alangkah indahnya. Gemercik air. Alangkah indahnya gemercik air yang kita dengar. Di desa-desa. Dan seterusnya. Bagaimana pula dengan di surga. Akhidhina ma'atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka mengambil apa-apa yang diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka berupa kenikmatan di surga. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Yang demikian itu karena mereka sebelumnya adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang menjadikan takwa syiarnya. Orang-orang yang tunduk kepada Allah SWT. Bagi mereka adalah balasan surga-surga Allah SWT. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'ad rahimahu ta'ala. Fi jannat mustamilatin ala jami' asnafil asjar. Kebun-kebun yang dalamnya terdapat berbagai macam bentuk ragam pohon-pohonan. Alangkah indahnya ketika kita mendatangi tempat yang tertata rapi. Ada pohon-pohonan yang besar. Ada pohon-pohonan yang berbuah. Buah-buahan yang dekat. Atau alangkah indahnya. Berapa banyak orang-orang sekarang menjadikan objek wisata berupa kebun-kebun yang dalamnya tumbuh tumbuh-tumbuhan. Pohon-pohonan, bunga-bunga indah. Pohon-pohonan apelnya begitu rendahnya langsung bisa dipetik. Anggurnya pun demikian indah. Apalagi di surga. Kata Rasulullah tentang surga, mala ainun ra'at. Tidak pernah terlihat oleh mata di dunia ini keindahannya. Wala udhun samiat. Tidak pernah terdengar oleh telinga di dunia ini betapa indahnya surga. Segala macam suara yang terdapat dalamnya. Wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pun tergambar sedetik pun juga. Selintas pun juga dalam benak manusia keindahan surga. Wal fawakih allati yujadu laha nadhirun fid dunya. Wallati la yujadu laha nadhir. Ada buah-buahan yang seperti di dunia ini. Ada buah-buahan disebutkan Allah SWT. Nama-namanya di surga. Seperti rumman, buah delima, inab, buah anggur, dan sejenisnya. Yang merupakan buah-buah surga. Yang tentunya tidak akan sama hakikatnya dengan apa-apa yang terdapat di bumi. Walaupun ada kemiripan. Fi jannatin wa uyun. Dalam taman-taman surga. Wa uyun. Dan mata-mata air. Sungai-sungai yang mengalir. Mata-mata air. Alangkah indahnya ketika kita melihat. Ada kebun-kebun yang mengalir padanya mata air. Indah sekali. Yang jernih. Yang langsung dapat minum airnya. Itu di dunia indah, bagaimana dengan di surga? Kata Allah SWT, yufajjirunaha tafjira. Bahkan mereka, sesuka hati mereka, kemana mereka inginkan air mengalir. Kata Syekh Muhammad SAW, sungai-sungai di surga tidaklah dalam sebagaimana sungai-sungai di dunia ini. Tidak berparit. Allahu Akbar. Tidak perlu khawatir tenggelam dan seterusnya. Bahkan lebih dahsyat lagi, ada sungai-sungai yang terbuat dari madu. Ada sungai-sungai yang terbuat daripada susu. Ada sungai-sungai yang terbuat dari khamar. Tentunya khamar akhirat tidak sama dengan khamar dunia. Yang tidak dapat kita jangkau oleh akal pikiran kita, keindahannya. Sungai-sungai yang terbuat dari susu. Terbuat dari madu, dari khamar. Allahu Akbar. Kata Allah SWT, akhidhina ma'atahum rabbuhum. Mereka mengambil semua kenikmatan yang diberikan Tuhan mereka. Ahlu surga berhak mendapatkan semua kenikmatan tersebut karena kesabaran mereka. Mereka rela dengannya. Tentram hatinya. Dan mereka tidak pernah minta pengganti daripada nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Makanya ketika Allah SWT bertanya kepada ahli surga, wahai ahli surga, apakah ada sesuatu perkara yang belum kuberikan kepada kalian? Mereka bertanya, apalagi ya Rabb? Semua telah kuberikan. Alam tubayyid wujuhana. Bukankah kau telah membuat wajah kami terang benderang? Bukankah kau telah berikan kepada kami nikmat yang banyak, yang besar? Apalagi ya Rabb? Maka Allah SWT tunjukkan kepada mereka nikmat yang terbesar, yang lebih besar daripada semua nikmat surga, yakni nikmat melihat kepada wajah Allah Tabaraka Ta'ala. Dan sebagian ulama tafsir mengartikan makna akhirina ma atahum rabbuhum, bahwasanya mereka mengambil semua ketentuan hukum yang telah Allah turunkan kepada mereka di dunia. Mereka patuh dengan semua perintah Allah SWT. Mereka kerjakan semua beban yang Allah bebankan kepada mereka. Sebagai ujian tentunya. Mereka mengerjakan sholat, mereka membayarkan zakat, mereka menunaikan haji, mereka berkata-kata jujur, mereka berikan hak Allah, mereka berikan hak manusia. Akhirina ma'atahum rabbuhum. Mereka mengambil semua yang Allah berikan kepada mereka berupa syariat, berupa hukum agama. Maka balasannya Allah berikan bagi mereka surga, yang dalamnya sungai-sungai mengalir, yang dalamnya kebun-kebun yang rindang, atas balasan yang apa-apa yang mereka perbuat. Jadi dua ada tafsiran di sini. Yang pertama, akhirina ma'atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa-apa yang diberikan Tuhan mereka, yakni berupa kenikmatan di surga. Dan ini lebih dekat, karena ini berbicara tentang masalah surga, negeri akhirat, bukan negeri dunia. Adapun tafsir yang kedua mengatakan mereka mengambil segala macam bentuk perintah Allah SWT, ketentuan Allah SWT di dunia ini, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, karena itulah mereka berhak diberikan oleh Allah SWT surga yang dalamnya mengalir sungai-sungai dan kebun-kebun rindang dengan semua jenisnya. Allah sebutkan sifat-sifat mereka ini, orang-orang yang Allah akan berikan bagi mereka kenikmatan surga. Kata Allah SWT, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka itu adalah orang-orang dahulu ketika mereka hidup di dunia, muhsinin, berbuat ihsan. Dan ihsan adalah merupakan tingkat tertinggi dari agama Islam. Karena agama ini dibagi pada Islam, iman dan ihsan. Islam adalah tingkat rendah, berupa amalan-amalan zahir. Iman adalah tingkat di atas Islam, berupa amalan-amalan batin. Tidak setiap orang yang telah berislam, dia beriman. Tetapi setiap orang yang beriman pasti dia telah berislam. Ketika orang-orang Arab masuk Islam, maka seketika mereka membanggakan kepada Rasulullah, maka Allah turunkan untuk mereka ayat. Waqalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Katakan kami baru berislam. Menunjukkan kepada kita Islam dan iman jika digabungkan berbeda maknanya. Islam adalah merupakan amalan-amalan zahir yang boleh jadi diperbuat oleh orang-orang munafik. Amalan zahir seperti salat, zakat, puasa, haji juga mampu dikerjakan oleh orang-orang munafik. Tapi yang namanya iman, keyakinan yang dalam hati yang menghujam, membenarkan apa-apa yang Allah SWT beritakan, janjikan, yang diperintahkan dan larang, yang dilarang oleh Allah SWT, ini adalah merupakan tingkat kedua setelah tingkat Islam. Maka tidak setiap orang-orang Islam itu beriman. Tidak semua orang-orang mengikrarkan Islam telah beriman. Lihatlah orang-orang munafik yang mengatakan amanna. Mereka juga beriman dalam lisannya. Tapi hati mereka tidak dikatakan beriman. Di atas tingkatan iman, dialah tingkatan ihsan. Ihsan adalah kata Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Ihsan adalah ketika engkau beribadah menyembah Allah dengan sempurna, seolah-olah engkau melihat Allah SWT. Jikalau engkau meyakini bahwa engkau tidaklah melihat Allah SWT, maka ketahuilah Allah melihatmu. Ihsan ini adalah merupakan puncak daripada yakni agama ini sendiri. Di mana seorang dalam semua aktivitasnya, dalam aktivitas ibadahnya, dalam mengerjakan perintah, menjauhi larangan, dia persembahkan semua ibadah tersebut kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Banyak orang yang sholat, tapi berbeda-beda tingkat sholatnya, sesuai dengan imannya. Orang-orang muhsinin adalah orang-orang yang sholat dengan terkhusyuk-khusyuknya, seolah-olah dia melihat Allah SWT. Seolah-olah dia dipantau oleh Allah SWT. Orang-orang muhsinin, apapun aktivitas yang dikerjakan dengan sempurna, yang paling terbaik. Makanya Rasulullah mengatakan, inna Allah katabal ihsana fi kulli syai. Allah telah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Karena itulah Allah SWT berikan balasan kepada orang-orang berbuat ihsan di dunia. Kata Allah SWT, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sesungguhnya mereka dahulu kala adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Kenikmatan yang mereka peroleh di surga semua karena tingginya tingkat iman mereka sehingga mencapai derajat ihsan. Tingkatan tertinggi dalam agama ini. Dalam segala macam bentuk aktivitas taat dia berbuat ihsan. Dalam hal menyembah Allah SWT dia berbuat ihsan. Tata cara sholatnya, semuanya. Hajinya, zakatnya, puasanya, semua dengan yang terbaik yang dia berikan. Dia persembahkan kepada Allah yang terbaik daripada semua amalannya. Itulah ihsan. Jika seorang mengerjakan yang terbaik, ketika diperintahkan oleh orang-orang yang di atasnya, maka itulah disebut ihsan. Kemudian, bukan hanya kepada Allah dia berbuat ihsan, tapi juga kepada makhluk dia pun berbuat ihsan. Dan tidak dapat dipisahkan dua hak ini, hak Allah SWT dan hak makhluk. Karena sebagian orang dia berbuat ihsan terhadap hak Allah SWT, salatnya benar, salatnya baik, sempurna, tapi ketika berhubungan dengan makhluk dia tidak berbuat ihsan. Berapa banyak orang-orang yang mengerjakan aktivitas taat dalam bentuk ibadah kepada Allah, hak Allah dia kerjakan, semua kewajiban-kewajiban Allah dia kerjakan, tapi yang namanya larangan dia langgar. Lisannya enggak dapat dia jaga untuk menggibah saudara-saudaranya, menggunjing saudara-saudaranya, melecehkan, merendahkan. Maka Allah tidak inginkan manusia hanya sekadar berbuat ketaatan kepada Allah SWT dengan menyembahnya semata, menyia-nyiakan hak makhluk. Maka ihsan ini adalah merupakan perbuatan yang dia persembahkan untuk Allah, demikian juga kepada makhluk. Allah musta'an. Tidak ada gunanya orang yang dia itu taat beribadah, rajin sholat, tapi lisannya menggunjing, menggibah, enggak ada gunanya. Bukankah pernah Rasulullah SAW ditanyakan tentang seorang wanita yang dia taat beribadah, rajin puasa, kata Rasulullah, dia di neraka. Allah musta'an. Karena lisannya, karena menyakiti orang, karena menyakiti tangganya. Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya itu tersakiti dengan perbuatan lisannya. Itu jika tetangga. Bagaimana jika orang-orang yang lebih dekat kepadanya, keluarganya sendiri, yang dia ghibah ya keluarganya sendiri, ibunya, bapaknya, anaknya, suaminya, tentu lebih dahsyat di sisi Allah SWT. Maka orang-orang muhsin adalah orang-orang yang mengerjakan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah SWT dengan sempurna. Demikian juga dia menunaikan hak-hak makhluk, berupaya memberikan apa yang terbaik bagi makhluk, memberikan manfaat untuk makhluk dengan hartanya jika dia punya harta, dengan ilmunya jika dia punya ilmu, dengan kedudukannya ketika dia memiliki kedudukan, dengan nasihatnya, dengan amar ma'ruf, dengan nahi mungkar, dan segala macam bentuk perbuatan-perbuatan lainnya. Inilah orang-orang muhsinin. Orang-orang yang senang ketika dia mampu berbuat banyak hal untuk orang banyak. Inilah orang-orang muhsinin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Maka yang paling baik di antara seluruh manusia adalah Rasulullah SAW. Karena dia yang paling banyak memberikan manfaat kepada umatnya. Semakin banyak seorang memberikan manfaat kepada manusia dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan kedudukannya, dengan nasihatnya, maka semakin cintai makhluk. Dan semakin tinggi nilainya di sisi Allah SWT, semakin tinggi derajatnya. Itulah mereka orang-orang yang dikalungkan di leher mereka label al-muhsinin, orang-orang muhsin, al-ihsan, yang telah mencapai derajat ihsan. Allah mengatakan tentang ciri-ciri mereka ini, yang mereka senantiasa berbuat ihsan dalam berkata-kata, bahkan berbuat ihsan kepada budak-budak yang dia miliki ketika miliki budak, kepada orang-orang bawahannya, kepada pembantu-pembantunya, berbuat ihsan. Bahkan lebih daripada itu, dia berbuat ihsan kepada hewan-hewan yang dia miliki, peliharaannya, kepada tunggangannya. Jika dia memiliki kuda, dia berbuat baik kepada kudanya, dan memberikan makan yang cukup, tidak membebankan kepada kuda tersebut beban yang lebih. Demikian juga ketika memiliki unta dan seterusnya. Kalau dia memiliki kendaraan, dia berbuat ihsan padanya. Dia memiliki mobil, dia memiliki motor, dia cuci, dia rawat, dia bersihkan. Ini ihsan yang terkadang orang lalai dalam perkara ini. Kemudian Allah SWT jelaskan lagi bagaimana sifat orang-orang yang telah mencapai derajat ihsan ini. Allah katakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang sedikit sekali tidur malamnya. Mereka adalah orang-orang yang menghiasi malamnya dengan ibadah kepada Allah SWT. Menunjukkan betapa tingginya tingkat iman mereka kepada Allah SWT. Mereka beribadah ketika orang terlelap. Ini menunjukkan ikhlas yang mereka beribadah. Tidak mengharapkan pujian. Mereka menyembah Allah ketika orang semua terlena dalam tidurnya, tenggelam dalam tidurnya, dia bangun, bermunajat kepada Allah SWT, dia sholat, dia berdoa, dia beristighfar kepada Allah SWT, merendahkan dirinya di hadapan Allah SWT, meneteskan air matanya. Inilah orang-orang muhsinin. Bagi mereka lah Allah siapkan surga. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang yang senantiasa ketika waktu sahur, waktu pagi hari, beristighfar kepada Allah SWT. Mereka adalah orang-orang yang memanjangkan sholat mereka ketika subuh dengan bacaan-bacaan yang panjang. Setelah mereka selesai sholat, mereka duduk bersimpu di masjid-masjid, di rumah-rumah ibadah, beristighfar, memuji Allah SWT, minta ampun kepada Allah SWT, sampai matahari naik sepenggal baru mereka tinggalkan majlis tersebut. Ini adalah merupakan amalan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Beliau senantiasa tidak meninggalkan masjid kecuali ketika telah meninggi matahari naik sepenggal. Selepas subuh beliau beristighfar kepada Allah SWT. Minta ampun atas segala macam bentuk kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya seharian penuh sejak kemarin. hingga malam hari, hingga pagi hari. Banyak sekali keutamaan-keutamaan istighfar di pagi hari. Allah menyebutkan di antaranya. Jadi ciri mereka adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar ketika pagi hari. Kemudian Allah tambahkan lagi ciri-ciri orang-orang muhsinin. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Mereka orang-orang yang telah mencapai derajat ihsan adalah orang-orang yang mereka tahu dalam harta mereka itu ada hak yang harus dikeluarkan. Yani hak berupa zakat yang wajib dikeluarkan kepada asnafuz zakat. Mereka tahu dalam harta mereka itu ada hak selain untuk mereka. Hak fakir miskin, hak kerabat-kerabat mereka, hak tetangga-tetangga mereka, hak anak istri mereka. Maka mereka adalah orang-orang yang tahu menyampaikan hak kepada pemiliknya. Wa fi amwarihim haqqun. Dalam harta mereka terdapat hak lis-sa'il wal mahrum, bagi orang-orang yang fakir, yang datang meminta-minta karena kefakirannya, bukan profesinya. Orang yang datang minta bantuan karena kefakiran, bukan karena profesi, bukan untuk cari makan dengan minta-minta, wa'iyadzan billah. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang berhak untuk disantuni. Wal mahrum, yang mereka berikan harta mereka, sebagian daripada harta mereka, terhadap orang-orang yang fakir miskin, yang menjaga dirinya untuk minta-minta. Mereka disebut dengan nama al-mahrum. Karena manusia terbagi dua adalah, orang-orang fakir terbagi dua. Ada orang-orang fakir yang datang meminta-minta kepada manusia. Jika memang berhak, maka wajib dibantu. Dan bukan menjadi profesi, bukan menjadi pekerjaan rutin dan tetap. Yang kedua adalah orang-orang fakir yang tidak pernah mengeluh kepada manusia, meminta kepada manusia. Mereka yang terpuji. Mereka yang Allah SWT lebihkan dibandingkan orang-orang yang datang minta. Menunjukkan mereka ridha dengan Allah SWT. Al-mahrum. Karena mereka tidak tampakkan kemiskinan mereka, maka orang tidak tahu. Dan orang tidak memberikan kepada mereka bantuan. Karena menganggap mereka tidaklah miskin. Kata Allah SWT, al-fuqara'i alladhina ukhriju min diyarihim. Kata Allah SWT, bagi orang-orang fakir, al-fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah, la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghnia. Bagi orang-orang fakir dari golongan muhajirin yang mereka hijrah dan berperang, tidak memiliki penghasilan, dianggap orang-orang mereka adalah orang-orang kaya. Minat ta'affuf, karena mereka menahan diri untuk tidak minta-minta. Ini kemuliaan yang sekarang dikotori oleh sebagian daripada kaum muslimin yang datang dari pintu ke pintu, mengetuk-ngetuk pintu, minta sumbangan atas nama ini, atas nama itu, apapun namanya. Di jalan-jalan, meminta sedekah, bawa kotak-kotak, bawa proposal, dan seterusnya. Mereka menghinakan Islam dan kaum muslimin. Maka Allah SWT memuji orang-orang muslimin yang memberikan hak-hak fakir miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah sekian daripada sifat-sifat karakter orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang bertakwa. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat ihsan, ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Dan semoga Allah SWT mengampuni kesalahan-kesalahan kita, membimbing kita, memperbaiki akhlak kita. Innahu waliyu dzalikal qadir alaih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebagai pertanyaan yang pertama, kita akan menerima di penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan di mana? Saya Mas Sayang daripada Singapura dan Peni. Iya, silakan ibu. Ya, Ustaz, saya nak bertanya. Saya pernah di orang pernah berkata pada saya lah. Dia kata dia beriman pada Allah SWT, tapi hati dia belum terbuka untuk solat. Jadi macam mana saya nak jawab balik kenyataan yang dia cakap pada saya tu? Pasal kalau orang yang beriman tu, tentu dia akan melakukan solatnya kan, Ustaz. Jadi dia cakap dengan saya macam gitu pula. Jadi saya tak tahu macam mana nak jawab balik apa yang dia katakan pada saya tu. Boleh Ustaz tolong saya? Terima kasih. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Kepada setiap orang yang dia mengaku beriman kepada Allah SWT, maka ibu jawab bahwasanya iman itu dalam Al-Quran Al-Karim senantiasa akan diiringkan dengan amal. Jika diperhatikan ayat Al-Quran Al-Karim, senantiasa Allah mengatakan innal ladhina amanu wa amilu salihat. Walladhina amanu wa amilu salihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal salih. Dan orang-orang beriman dan beramal salih. Banyak ayat Ini menunjukkan bahwasanya iman itu membutuhkan bukti berupa amal. Kalau ada orang mengatakan saya sangat beriman kepada Allah SWT, beriman sekali, tinggi iman saya kepada Allah SWT, tapi enggak ada bukti daripada keimanannya berupa amal, enggak sholat, enggak zakat, enggak puasa, enggak haji, enggak sedekah, enggak ada tanda daripada keimanannya, kita katakan keimanmu dusta. Karena iman kepada Allah SWT mewajibkan seorang melaksanakan konsekuensi iman, menuruti apa-apa yang diperintahkan Allah SWT, mengerjakan apa-apa yang diberikan Allah SWT, oleh Allah SWT berupa kewajiban. Dalam kehidupan di dunia, ketika orang mengatakan saya mencintai orang tua saya dan saya sangat mengasihi keduanya, begitu cintanya saya kepada keduanya, tapi tidak ada bukti kecintaan tersebut berupa mengerjakan perintahnya, menjauhi larangan keduanya, maka enggak benar kecintaannya. Dia mengatakan cinta kepada kedua orang tuanya, disuruh enggak mau, kerja enggak mau, apapun enggak mau, bahkan mengerjakan yang enggak diperintahkan orang tuanya, meninggalkan yang diperintahkan orang tuanya, ini menunjukkan tidak benarnya dakwaannya. Maka setiap orang yang mendakwakan beriman, maka wajib bagi dia untuk mengerjakan amal saleh sebagai bukti keimanannya. Katakan demikian saja. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat bagi Mas Ayang yang berada di Singapura. Dan masih kita persilakan kepada Antum untuk bergabung di line telepon kami di 468-106 atau di 467-106 di luar Batam dengan menyertakan kode area 0778. Di SMS online kami silakan mengetik kode KI kemudian spasi nama, alamat serta pertanyaannya dan dikirimkan ke 0856-684-10106. Dan bagi Antum yang menyimak siaran kami di live streaming, Antum bisa bertanya langsung di folder pertanyaan online dengan mencantumkan nama dan juga alamatnya. Kita beralih ke SMS online dari Ummu Ahmad di Tanjung Piayu. Ustaz, apakah di surga masih diperintahkan untuk beribadah seperti sholat, puasa dan juga zakat dan lain-lain sebagainya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Surga adalah negeri kenikmatan. Tidak ada dalamnya beban. Tidak ada dalamnya kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan di dunia. Karena semua kewajiban itu adalah merupakan ujian saja. Yang dengannya Allah menguji tingkat iman seorang. Ketika dia telah berhasil melewati ujian dalam dunia ini dan mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi dari Allah SWT dengan hati yang tentram, dengan rida, dengan tulus, dengan cinta kepada Allah SWT, dia kerjakan semuanya dengan ihsan, maka balasan mereka adalah surga yang dalamnya tidak ada kesesatan, tidak ada dalamnya keletihan, tidak ada dalamnya kewajiban-kewajiban seperti di dunia. Enggak ada puasa, enggak ada sholat, enggak ada zakat, enggak ada. Dia adalah negeri yang hanya menjadikan Allah sebagai negeri yang penuh kenikmatan. Kata Allah SWT, fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun. Di dalamnya semua yang dicintai oleh jiwa dan apa yang disenangi oleh mata. Enggak ada perintah-perintah. Kalaupun ada sebagian ahli ilmu mengatakan yang ada daripada amalan surga adalah tasbih, tahlil, tahmid, pujian-pujian saja kepada Allah SWT. Bukan dalam bentuk beban, tapi karena keridhaannya kepada Allah SWT sehingga terlahirlah ucapan-ucapan seperti itu. Ucapan-ucapan tasbih, tahmid, tahlil, itulah yang disebut oleh sebagian ulama. Adapun namanya sholat, adapun namanya jihad, puasa, sedekah, semua dihilangkan di dalam surga. Itu semua di dunia ini. Maka barang siapa yang tidak mengerjakan di dunia ini, Allah haramkan terhadap nikmat surga. Orang-orang yang tidak mau menandirinya untuk mengkonsumsi khamar, minuman keras, narkoba, obat terlarang, Allah akan haramkan daripada sungai khamar di surga. Orang-orang yang telah hiasi telinganya dengan lagu-lagu yang haram, musik-musik haram dari bidwanita-bidwanita yang haram, Allah akan haramkan mendengarkan yakni lagu-lagu yang akan disenandungkan oleh para bidadari-bidadari surga sebagai balasan setimpal. Orang-orang yang tidak menjaga perutnya daripada perkara haram, lisannya daripada perkara haram, Allah akan halalkan, akan haramkan bagi mereka kenikmatan-kenikmatan di surga. Al-jaza'u min jinsil amal, sesungguhnya balasan setimpal dengan apa yang diperbuat. Wallahu ta'ala alam.